yaitu tentang imaji positif. Yang sebelumnya kita membahas tentang egosentris. Jadi masa-masa tufulah ini, sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, adalah masa emas tumbuhnya karakter keimanan. Masa-masa ini adalah masa penumbuhan pondasi dari ilmu. Masa ini adalah masa di mana hati anak itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Jadi penumbuhan hati. Masa ini adalah masa penumbuhan mahabbah atau kecintaan. Masa ini adalah masa penguatan pada tauhid rububiyah. Masa ini adalah masa penumbuhan afektif atau rasa. Kalau dalam kita lihat ranah dari seorang santri atau siswa atau murid, ranah yang dididikan kepada anak-anak kita adalah ada tiga macam, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, kesempatan usia 0 sampai 7 ini, masa tufulah ini adalah masa-masa penguatan pada afektif. Nah, untuk menumbuhkan hal-hal tersebut, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, sebagaimana telah disebutkan beberapa hadis pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntaskan egosentris anak, dan Nabi menumbuhkan imaji atau persepsi positif anak terhadap segala sesuatu. Dan insya Allah Ta'ala kita kesempatan kali ini membahas tentang imaji positif anak. Apa imaji positif anak itu? Imaji positif anak adalah persepsi anak yang positif terhadap segala sesuatu yang anak lihat, yang anak dengar, dan anak rasakan. Jadi menumbuhkan persepsi. Jadi apapun yang didengar anak, yang dilihat anak, dan yang dirasakan oleh anak, hendaklah kita bisa menumbuhkan persepsi positif anak. Baik terhadap alam semesta, baik terhadap orang di sekitarnya, lebih-lebih terhadap kedua orang tua. Ini adalah tentang persepsi atau imaji positif anak. Apa kegunaan atau faedah kita menumbuhkan imaji positif pada diri anak? Yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta anak terhadap sesuatu. Apabila imaji positif ini tumbuh pada diri anak, maka akan muncul persepsi juga positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa anak merasa bahwa Allah itu baik sekali. Yang kita katakan Allah itu maha baik. Segala sesuatu kebaikan itu ada pada diri Allah. Itu persepsi positif anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terhadap yang lain, antara terhadap malaikat, kemudian terhadap kitab-kitab Allah, kemudian terhadap rasul-rasul Allah, terhadap surga, kemudian terhadap takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga munculnya persepsi positif terhadap alam. Ketika anak melihat sebuah mobil, maka persepsinya bahwa mobil itu adalah sesuatu yang baik bagi dia. Ketika anak melihat gunung, maka bagi dia gunung itu sesuatu yang menyenangkan. Ketika anak melihat matahari, matahari itu sesuatu yang memberikan manfaat pada dirinya. Ketika anak melihat kedua orang tua, maka muncul persepsi bahwa itulah manusia terbaik yang dia lihat yang ada di muka bumi ini. Ini persepsi positif anak. Jadi akhirnya dengan persepsi positif ini menumbuhkan rasa mahabbah, yang mahabbah itu merupakan pokok dari keimanan seseorang. Akhirnya hati muncul kecintaan. Kecintaan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan untuk belajar, kecintaan untuk berkarya atau bekerja. Semua didasari dengan rasa cinta atau mahabbah. Nah, ini kita tumbuhkan pada diri anak ketika mereka usia 0 sampai 7 tahun, yaitu masa tufulah. Bagaimana kondisi anak usia ini? Kondisi anak usia ini yaitu mereka sedang kuat-kuatnya imajinasinya, sedang terbuka lebar-lebar pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadar ini adalah pikiran yang mudah sekali menerima tentang perkara-perkara yang fiktif, perkara-perkara yang goib. Maka perkara-perkara goib tentang Allah, malaikat, dan rukun-rukun iman yang lain ini kesempatan emas kita untuk kita tanamkan kepada mereka sehingga muncul persepsi atau imaji positif pada diri anak-anak. Nih. Kemudian pada kondisi ini, anak memiliki sifat yaitu apa yang dia lihat akan dia tiru. Ini. Apa yang dia lihat akan dia tiru. Yang dia dengar akan dia tirukan juga. Ini. Nah, maka anak-anak usia ini sering disebut sebagai peniru ulung. Kita sebenarnya ingin mengajarkan anak seperti ini tidak perlu banyak kecakap, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak mengungkapkan kata-kata. Karena yang lebih mengena kepada anak usia ini adalah mereka meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar serta apa yang dia rasakan. Ini perilaku anak usia tufulah 0 sampai 7 tahun. Terus kemudian yang berikutnya, kondisi anak ini, itu belum bisa merasakan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Dia belum bisa memikirkan apa sebenarnya akibat dari apa yang saya lakukan ini. Karena dia yang paling masih kuat atau masih dominan penumbuhan di otaknya adalah otak kanan, belum otak kiri, dan ini fase-fase belum tamzis. Bahasa Jawanya itu belum dolor, atau bahasa dalam bahasa Indonesia belum bernalar, belum bisa membedakan ini yang kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana. Maka ini adalah kesempatan kita untuk menumbuhkan imaji positif pada diri anak, karena penting sekali, dan itu sebagai pondasi dasar keimanan anak. Ini imaji positif karena dasarnya adalah di sini menumbuhkan kecintaan. Terus kemudian dengan kondisi seperti ini, apa seharusnya yang dilakukan oleh para pendidik, orang tua atau masyarakat? Maka hendaklah apabila kita memiliki seorang anak usia-usia ini atau saudara-saudara kita yang berada di lingkungan kita memiliki anak-anak usia ini, maka buatlah, tunjukkan kepada mereka keteladanan yang baik. Maka pendidikan usia ini adalah pada pokoknya adalah keteladanan. Ini. Karena mendidik mereka itu tidak bisa dengan banyak kata-kata. Kenapa? Karena mereka belum tamzis, belum tumbuh nalarnya dengan sempurna. Otak kirinya belum tumbuh sempurna, masih di otak kanan imajinasi. Sehingga kalau diajak bernalar dengan kata-kata, mereka sulit paham. Tapi kalau kita mengajarkan mereka dengan apa? Melihat, dengan mendengar, dan merasakan sesuatu, maka mereka akan mudah sekali untuk menirunya atau memahaminya. Ini. Maka pendidikan bagi mereka sejatinya adalah keteladanan. Nah, maka untuk usia ini, para orang tua, apabila ingin anaknya memiliki pokok atau dasar keimanan yang kuat, dalam hal ini adalah munculnya mahabbah pada diri anak terhadap segala sesuatu, maka yang perlu dilakukan sebelum kita mendidik mereka adalah kita sendiri harus memperbaiki diri, ya. Kita sendiri harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh anak-anak kita. Sebab tanpa kita memberikan ceramah kepada mereka pun, mereka akan mencontoh diri kita sendiri. Ini penting sekali. Maka level tertinggi metode pembelajaran di dalam pendidikan karakter nabawiyah ini adalah metode keteladanan. Karena apa? Karena yang dididikkan dengan metode keteladanan ini adalah hal yang paling penting, yaitu pendidikan tentang karakter keimanan. Sedangkan keimanan itu adalah pokok, pokok dari ibadah, pokok dari mahabbah, dari roja, dari khauf, dan sebagainya. Ini. Nah, terus kemudian setelah kita memberikan keteladanan, baik kondisi rumah tangga antara teladan ayah dan ibu, saudara-saudara, kemudian hendaklah ada ta'awun dalam pendidikan ini, karena pendidikan itu enggak bisa sendirian. Pendidikan itu harus bekerja sama dalam semua anggota masyarakat. Sebab anak kita pun adalah di samping makhluk individu, mereka juga makhluk sosial yang mereka juga butuh untuk bersosial. Ini. Nah, terus selanjutnya bagaimana metode yang diterapkan jika pendidikan karakter ini, yang terutama penumbuhan karakter iman ini, diterapkan di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan. Maka usia-usia ini kan berarti usia-usia taman kanak-kanak atau PAUD atau mungkin playgroup. Apa seharusnya yang dilakukan di sana? Maka kembali kepada kondisi anak tadi, mereka itu mudah diajarkan dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, bukan dengan banyak kata-kata, karena mereka adalah peniru ulung. Ini. Maka orang tua atau para guru, ketika mereka itu menitipkan anaknya di taman kanak-kanak atau di PAUD atau di playgroup atau kelompok bermain, hendaklah memperhatikan hal ini. Antara lain, jangan sampai hati anak itu atau fitrah yang ada pada diri anak itu terluka karena metode pendidikan yang formal. Contoh yang sangat sederhana, ketika anak usia TK ini ada target yang perlu dicapai, yaitu target kompetensi yang perlu dicapai oleh anak TK, antara lain harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus bisa menghitung. Namun dalam pencapaian target itu ada unsur pemaksaan, ada unsur tekanan, bahkan bisa jadi mungkin ada unsur hukuman. Ini akan melukai hati anak dan akan memunculkan persepsi atau imaji negatif anak. Apa efek dari imaji negatif anak? Apabila imaji negatif anak ini buruk atau negatif terhadap belajar, maka dikhawatirkan dalam pikiran bawah sadar anak akan selalu muncul persepsi bahwa belajar itu sesuatu yang tidak mengasihkan. Belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, tidak membuat nyaman. Dan persepsi itu bisa terbawa sampai besar kalau persepsi itu tidak segera disembuhkan atau didetox. Ini. Maka hendaklah para penggiat pendidikan-pendidikan dasar untuk TK, PAUD, atau kelompok bermain untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai efek di belakang nanti ketika anak itu sudah dewasa, sudah remaja, mereka membenci belajar karena munculnya persepsi negatif terhadap belajar akibat adanya tekanan-tekanan ketika mereka masih kecil. Terus kemudian yang lain lagi sebagai contoh, kadangkala anak itu melakukan kesalahan, dan pasti anak usia ini itu melakukan kesalahan ini karena mereka belum tamyiz. Mereka kadangkala tidak bisa membedakan mana ini yang air yang panas yang sama air yang dingin. Air yang panas kalau tumpah mengenai badan itu juga sakit, mereka kadangkala enggak paham. Nah, dengan adanya perilaku-perilaku yang demikian ini, kadangkala orang tua itu muncul emosinya, muncul amarahnya, sehingga muncul kemarahan. Nah, kemarahan inilah kemudian akan menyentuh hati anak, tapi sentuhan yang memunculkan imaji negatif. Oh, ternyata ayahku tidak sayang kepada aku, nyatanya marah, padahal niat ayah itu adalah untuk mengingatkan anaknya agar tidak kena bahaya karena sayangnya. Tapi ternyata muncul pada diri anak persepsi yang berbeda. Ini bedanya anak dan orang tua. Maka untuk usia-usia seperti ini, apabila kita melarang sesuatu terhadap anak, gunakanlah larangan-larangan yang tidak sampai melukai hatinya. Entah dengan menggunakan isyarat atau mungkin dengan menggunakan bahasa lisan, itu orang tua masing-masing yang lebih tahu. Ini. Nah, jadi intinya dengan adanya imaji negatif tadi, ya, dengan adanya target-target, adanya tekanan atau bahkan mungkin celaan karena anak dianggap tidak bisa, merasa bodoh, ini akan berpengaruh tidak baik ketika mereka sudah dewasa, yaitu munculnya persepsi negatif. Termasuk anak-anak usia ini apabila ingin kita ajarkan sholat, ya, kemudian kita paksa kepada mereka, ya, kalau enggak sholat mungkin dimarahi, kalau enggak sholat mungkin diancam, ya, maka hal ini akan menumbuhkan persepsi negatif pada diri anak bahwa sholat itu tidak menyenangkan bagi dia, dan itu akan melekat pada dirinya. Padahal Rasulullah kan memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya untuk sholat ketika umur 7 tahun. Ini, jadi betapa rentan atau pekanya hati anak usia ini, maka tugas kita sebenarnya menjaga hati anak agar tidak terluka, agar hati anak itu bahagia. Antara yang kemarin sudah dijelaskan dengan menuntaskan egosentris yang pada akhirnya akan memunculkan imaji positif terhadap segala sesuatu. Nah, terus kemudian bagaimana penanaman keimanan yang terkait dengan imaji positif ini? Contoh, saya ambil contoh di pendidikan formal, karena sebagian besar masyarakat kita itu usia-usia ini berada di pendidikan formal, walaupun mungkin masih di TK. Sebagai contoh, bagaimana menumbuhkan tauhid rububiyah pada diri anak, bahwa Allah itulah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Nah, menanamkan tauhid rububiyah ini kembali kepada kondisi anak, bahwa anak itu akan meniru, akan mengingat sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, dan dia rasakan. Itu adalah metode yang harus kita terapkan. Maka untuk agar supaya yang dilihat oleh anak itu, yang didengar, kemudian yang dirasakan itu baik, memunculkan imaji positif, maka ketika anak memperhatikan sesuatu, butuh peran kita sebagai pendidik untuk menyampaikan kepada anak. Ini yang disebut dengan pembimbingan. Jadi dalam hal ini pendidikan 0 sampai 7 tahun, walaupun mereka itu menuntaskan egosentris, itu bukan berarti pembiaran. Selalu ada pembimbingan. Pembiaran tidak dibenarkan dalam pendidikan Islam. Ini. Nah, contoh misal, ketika seorang ustadzah mengajak santri-santrinya, ya, sedang keluar dari kelas, kemudian mereka menuju ke tanah lapang, dan pagi hari mereka melihat matahari. Kemudian guru bercerita bahwa dengan matahari ini panasnya sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah seperti tumbuhan, bahkan manusia sendiri, hewan, semuanya merasakan. Maka akan muncul kekaguman pada diri anak. Kekaguman ini adalah imaji positif. Akhirnya menganggap bahwa matahari itu sangat bermanfaat. Kemudian bisa bercerita, kalau seandainya tidak ada matahari, maka dunia ini akan merasa dingin sekali. Tidak seperti sekarang bisa hangat, kita bisa bermain. Akhirnya ujung-ujungnya nanti seorang guru atau ustazah tadi bertanya kepada santri-santrinya atau murid-muridnya, anak-anak, siapa yang menciptakan matahari? Jadi setelah anak itu berpikir positif, setelah anak itu memiliki imaji positif terhadap matahari, kemudian kita tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan matahari? Kalau mereka masih bingung, kita jawab, yang menciptakan matahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban itu akan melekat pada diri anak. Apabila seorang anak itu sudah merasa bahwa ustazah atau ustaznya adalah sebagai sosok teladan. Jadi sebelumnya muncul imaji positif dulu terhadap ustazah atau gurunya atau ustaznya. sebelum ada imaji positif terhadap ustadz atau ustadzahnya atau gurunya, maka pembelajaran walaupun itu metodenya tepat, itu akan sulit sekali masuk kepada anak, karena mereka akan meniru apa yang menurut dia itu kagum, yang mereka kagumi itu akan ditiru. Termasuk diharapkan anak-anak usia ini kagum kepada orang tuanya, kepada ayah, kepada ibunya, kagum kepada para pendidik-pendidiknya di sekolah ini. Nah, kekaguman itulah yang akhirnya akan bisa menerima, meniru semua yang dilakukan, yang diucapkan oleh orang yang dikagumi tadi, sehingga masuklah imaji-imaji positif yang ujung-ujungnya nanti kita mengarahkan mereka adalah mereka berpersepsi positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ada step-stepnya. Jadi semuanya kembali kepada keteladanan. Kekaguman anak terhadap guru, kekaguman terhadap orang tua itu penting sekali dalam penumbuhan karakter keimanan ini. Ini. Nah, terus akhirnya hendaklah semua unsur masyarakat memahami hal ini kalau memang pendidikan itu berhasil. Karena gak mungkin seseorang itu mendidik sendiri di rumah, ya, kemudian akhirnya masyarakat tidak peduli, akhirnya anak bergaul dengan orang yang mungkin pendidikannya salah. Ini bisa berefek tidak berhasilnya sebuah pendidikan. Maka harusnya perlu adanya komunitas sehingga masyarakat sekitar itu terkondisi dengan metode, dengan visi misi yang sama, sehingga diharapkan metode yang diterapkan kepada anak-anak itu tepat sasaran, sehingga benar-benar bisa ditumbuhkan ya imaji positif anak karena ta'awun kerjasama di antara anggota masyarakat tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, ini adalah masa-masa paling penting dalam pendidikan. Maka kadangkala kita mendengar bahwa di sebuah negeri justru guru-guru terbaik itu untuk mendidik usia-usia 0-7 tahun, masa-masa tufulah. Karena mereka menyadari bahwa usia ini adalah masa pembangunan pondasi, pondasi karakter pada diri anak, yaitu karakter keimanan. Maka butuh guru-guru, orang-orang yang terbaik, yang paham tentang anak, yang paham tentang akidah, yang paham tentang masyarakat, tentang pendidikan yang ada di masyarakat, sehingga guru tersebut bisa menyikapi dengan bijak dalam mendidik anak-anak usia tersebut. Maka hendaklah saya sarankan kepada para penyelenggara pendidikan, jangan menganggap remeh anak-anak usia pendidikan TK atau PAUD. Itu pondasi. Sebagaimana kita jangan menganggap remeh ketika kita membangun bangunan yang kita bangun pondasi, walaupun itu tidak tampak, walaupun nanti akan ditimbun oleh tanah, walaupun nanti tidak akan dipuji oleh orang. Namun ini adalah hal yang terpenting dalam pendidikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bahwa pendidikan yang lebih dahulu adalah iman, kemudian setelah itu adalah Quran. Sebagaimana hadis dari Juntub bin Abdillah, dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sibyanun khayawirah, dan ketika itu kami itu masih anak-anak atau anak-anak yang menjelang balik, khayawirah. Ta'alamnal iman qabla anta ta'alamnal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Summa ta'alamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian setelah itu kami belajar Qur'an dan bertambahlah iman kami karena belajar Qur'an tersebut. Jadi iman ini adalah pendidikan awal, baik orang yang baru masuk Islam ataupun mungkin anak yang masih kecil. Ini pendidikan awal karena pondasi. Kalau pondasi ini lemah, karakter keimanan pada diri anak tidak tumbuh, maka pendidikan berikutnya akan bermasalah. Contoh yang sederhana, ketika imaji positif tidak muncul pada diri anak, akhirnya menganggap bahwa sholat tidak mengasihkan. Karena ada imaji ini, sholat tidak mengasihkan, maka begitu dia diperintah sholat usia 7 tahun, tentu saja dia tidak akan menyukainya. Nah, ini adalah efek dari imaji positif yang tidak tumbuh pada usia ini akan berefek pada usia-usia sebelumnya. Maka penting sekali kita memperhatikan tentang masalah pendidikan usia ini. Jangan tergesa-gesa para orang tua untuk segera melihat anak usia ini soleh. Jangan tergesa-gesa, kecuali anak itu sendiri yang meminta. Kadangkala orang tua ingin segera anaknya itu hafal Quran, karena Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Maka banyak sekali orang yang meniru, ingin seperti Imam Syafi'i, ternyata metodenya tidak meniru Imam Syafi'i, hanya meniru hasil akhir. Padahal setiap hasil akhir dalam pendidikan itu ada metode yang dilaksanakan sebelumnya. Imam Syafi'i sebelum 7 tahun itu sudah tumbuh imaji positif terhadap Al-Quran, sehingga sebelum 7 tahun dia sudah muncul kecintaan kepada Al-Quran, sehingga dia menghafalnya dengan kerelaan dan kesadaran sendiri. Ini, maka kalau kita ingin seperti Imam Syafi'i, kemudian pendidikannya kita paksakan kepada anak, akhirnya muncul imaji negatif terhadap Al-Quran, terhadap menghafal Quran, maka jangan heran apabila anak itu usia 7 tahun belum bisa hafal apa-apa, kecintaan aja belum. Bahkan sampai mungkin lulus SMA bisa jadi hafalnya 30 juz karena paksaan dan tidak muncul kecintaan. Akhirnya hafalannya itu tidak bisa masuk ke hatinya, hanya sebatas di tenggorokannya. Karena apa? Karena dari awal adanya imaji negatif terhadap hafalan. Maka jangan tergesa-gesa ya untuk segera tampak bahwa anak kita segera soleh, atau segera tampak soleh, atau segera hebat. Sebagaimana kita membangun rumah, kalau kita membangun pondasi, jangan bersegera ingin tampak segera indah. Nanti ada efek yang tidak baik pada bangunan tersebut, demikian juga pada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah usia 0-7 tahun ini antara metode yang paling tepat diterapkan pada anak ini untuk menumbuhkan imaji positif, sehingga muncul mahabbah, yaitu kita membersamainya. Istilahnya yang sering kita sebut adalah 7 tahun 24 jam orang tua bersama ananda, terutama dalam hal ini adalah ibunda atau seorang ibu. Inilah pendidikan yang paling penting, yang kita harus penuh konsentrasi, karena ini adalah terkait dengan keimanan. Apalagi kalau kita perhatikan yang saat ini di negeri kita ini, saat ini yang kita butuhkan bukan orang yang pintar-pintar, tapi orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia ini jelas didasari oleh keimanan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqo. Orang yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Maka kalau kita ingin akhlak generasi kita ini bagus, maka kuatkan keimanan mereka. Bagaimana kuatkan keimanan mereka? Tumbuhkan imaji positif pada diri mereka, sehingga dengan imaji positif muncul mahabbah. Dengan adanya mahabbah itu, maka muncullah keimanan pada diri anak. Metodenya sebagaimana disebut tadi, mendidik keimanan bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Mendidik keimanan itu adalah apa yang anak didik kita dengar, apa yang anak didik kita lihat, dan apa yang anak didik kita rasakan, itu akan mereka lakukan. Inilah metode pendidikan keimanan. Maka keteladanan adalah metode yang paling tepat untuk mendidik keimanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan. sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar, sobat Qurani dan keluarga Qurani serta para pendengar radio dakwah Islam lainnya di radio lainnya, silakan kirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895399030417. Kami ulangi sekali lagi, 0895399030417. Ataupun bagi Anda yang sedang menonton YouTube, silakan tuliskan pertanyaan Anda melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari WhatsApp dari Bapak Anto di Lamongan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimanakah kalau anak tersebut hanya atau anak angkat kita, Ustaz? Apakah anak tersebut nanti bisa jadi ladang pahala ataukah juga bisa jadi ladang dosa di akhirat kita, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi Pak Anto yang di Lamongan, semoga Allah selalu menjaga beliau dan keluarga beliau, terutama dalam mendidik anak-anak atau mendidik masyarakat atau mendidik murid-muridnya. Bagaimana apabila ini anak angkat, apakah nanti bisa menjadi ladang pahala bagi si pendidiknya atau mungkin jadi ladang dosa? Perlu kita ketahui bahwa Allah SWT telah akan memberikan ya, ganjaran yang mengalir atau jariah kepada orang-orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dalam hadis beliau bahwa idza mata ibnu adama in qata'a lahu amalu illa min thalasin. Bila apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau kemudian ilmu yang memberikan manfaat. Nah, apabila kita mendidik anak yang bukan anak kandung kita atau anak angkat, kita mendidik mereka sehingga tumbuh keimanannya menjadi anak yang soleh, maka apa yang mereka lakukan lantaran karena ilmu yang kita berikan kepada mereka, maka itu akan menjadi jariah bagi kita dan pahala itu akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Adapun apabila kita mendapatkan amanah untuk mendidik yaitu anak angkat kita, kemudian kita melalaikan dalam pendidikannya sehingga mereka berbuat dosa, maka kita pun juga akan mendapatkan dosa dari perbuatan anak tersebut. Karena apa? Kita tidak mengemban amanah untuk mendidik mereka. Jadi walaupun itu anak angkat kita, tapi kita pun di situ kita juga akan bisa mendapatkan pahala, juga kita bisa mendapatkan dosa akibat perbuatan anak tersebut. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi untuk Bapak Anto di Lamongan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, masih dari pesan singkat atau WhatsApp, datang dari Bapak Munandar di Gedawang, Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau anak usia 5 tahun bicaranya kotor karena diajari atau terbiasa oleh kakak kelasnya, bagaimana sebagai orang tua menyadarkan anak tersebut? Apakah boleh dengan marah-marah dan memberi hukuman agar tidak terulang lagi ucapan kotor dari anak tersebut? Silakan Ustaz. Ya. Dari Pak Munandar yang ada di Gedawang, Semarang. Bagaimana jika anak usia 5 tahun dia berkata kotor karena dapat pengaruh dari temannya atau kakak kelasnya atau dari lingkungan sekitarnya? Apa kita boleh marah-marah atau dengan cara bagaimana? Kita kembalikan kepada kondisi awal tadi. Usia ini, 5 tahun ini adalah usia di mana hati anak itu rentan sekali dengan luka. Usia ini di mana anak itu akan selalu mengambil persepsi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan dia rasakan langsung diputuskan. Walaupun mungkin orang tua itu untuk membersihkan kata-kata kotornya itu niatnya baik ya, untuk menghilangkan itu, tapi dengan cara marah, maka yang diketahui anak itu ya berarti orang tua marah kepadanya. dan itu akan menyakiti hatinya dan munculkan persepsi negatif. Dan akhirnya dengan kemarahan itu tidak muncul kekaguman anak kepada orang tua. Nah, tidak munculnya kekaguman itu akhirnya muncul semacam keteladanan yang tidak baik. Maka apa yang orang tua ajarkan, apa yang orang tua tampakkan pada diri anak tidak bisa menjadi role model atau keteladanan yang baik. Sehingga justru ini tidak mengatasi masalah, justru akan memperparah masalah. Yang perlu dilakukan adalah tetap kita menghilangkan atau mencegah kata-kata kotor tersebut, tetapi dengan cara yang bijak. Perbanyaklah kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak itu. Atau mungkin kita katakan bahwa ucapan itu tidak benar. Ya, ada ucapan yang lebih baik seperti ini. Ucapan ini lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagai contoh misal orang berkata sesuatu dengan ucapan yang jelek terhadap dia kagum terhadap sesuatu. Ucapannya jelek, mungkin meniru-niru bintang film atau meniru film-film kartun dan sebagainya. Namun kita sampaikan kepada anak tersebut bukan dengan kemarahan. Jangan kita marah, itu tidak benar. Nanti saya tempeleng atau saya cubit atau saya enggak kasih di enggak ayah enggak kasih uang saku kalau kamu masih ngomong seperti itu. Itu anak enggak paham. Pahamnya berarti dia sedang dimarahi dan ayahnya enggak sayang. Maka kita perlu kelembutan ya untuk membersihkan kata-kata tersebut dengan memperbanyak kata-kata yang lebih baik. Maka kita sampaikan bahwa kalau kita kagum terhadap sesuatu, jangan ucapkan itu ya. Ucapan itu kurang bagus. Yang lebih bagus adalah kita mengucapkan Masya Allah, kita mengucapkan Subhanallah. Itu sebab Allah akan lebih sayang kepada kita ya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau anak sudah tumbuh kecintaannya kepada Allah, insya Allah kalau sudah kita sebutkan nama Allah, anak akan nurut. Jadi intinya untuk anak-anak yang berkata kotor itu tidak bisa dengan kemarahan karena masih kecil mereka itu. Ya, kita perbanyak kata-kata baik dengan harapan apa? Kata-kata baik itu akan menghilangkan kata-kata kotornya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan wa bi'isayyatal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka perbanyak kita dengan ucapan-ucapan yang baik kepada anak, insya Allah kata-kata yang jelek itu akan tertutupi dengan kata-kata yang baik. Kita perbanyak cahaya, maka kegelapan, yaitu kata-kata jelek itu akan tertutupi oleh cahaya yang muncul. Ya, ini demikian ya pertanyaan dari Pak Munandar dari Kedawang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan kita lanjutkan pertanyaan dari para pendengar. Kali ini kita beralih ke live chat di YouTube. Dan bagi Anda para pendengar atau penonton YouTube, kita batasi pertanyaan di malam hari ini hanya 2 pertanyaan di setiap penanya. Karena untuk penanya yang lain kita beri kesempatan juga. Baik, yang pertama datang dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustaz, untuk 3 hal, Ustaz, bagaimanakah mengaitkan fitrah iman kepada 3 hal, Ustaz? Kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada surga, dengan imaji positif anak terhadap belajar, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, jika fitrah iman anak sudah cukup tumbuh, apakah dapat bersifat otomatis fitrah belajarnya juga akan tumbuh? Dan apakah juga berlaku sebaliknya? Silakan, Ustaz. Ya. Dari Bapak Imam Nawawi, semoga Allah menjaga Bapak Imam Nawawi dalam mendidik anak-anak dan keluarga Bapak Imam Nawawi. Pertanyaan yang pertama tentang fitrah keimanan terkait dengan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, kepada Nabi, dan surga. Bagaimana penumbuhannya? Ini terkait dengan fitrah keimanan. Nah, memunculkan imaji positif terkait dengan fitrah keimanan ini, yaitu kecintaan kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada surga, yaitu kita sering-sering mengenal alam semesta, mengenal alam semesta sebagai contoh. Tadi sudah diberikan contoh. Kita ketika ingin mengajarkan kecintaan anak kepada Allah, yaitu dengan antara lain tadi melihat matahari, kemudian diajak berenang ke pantai, kemudian mereka kagum terhadap ombak, kemudian kita sampaikan bahwa yang menciptakan air itu adalah Allah, maka akan tumbuh kecintaan kepada Allah. Bagaimana dengan Nabi? Bahwa dengan kisah-kisah, sebagaimana anak itu sangat menyukai adanya kisah, maka perbanyaklah kita berkisah tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW, tentang akhlaknya yang mulia, sehingga kisah-kisah dari nabi-nabi itu bisa mengalahkan kisah-kisah yang ada di televisi, yang beredar di masyarakat atau di buku-buku komik. Ini akhirnya anak akan lebih mencintai kepada nabi karena dialog yang mereka terima lebih banyak daripada yang mereka lihat di televisi maupun di komik-komik. Ini akan muncul kecintaan kepada nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian bagaimana kita menumbuhkan imaji positif anak terhadap surga? Ketika sebagai contoh, ketika anak sedang menikmati makanan, contoh sebagai contoh es krim yang disukai anak usia ini, kita bisa katakan bahwa anak, es krim enak apa tidak? Oh, enak sekali Umi. Terus kemudian yang membuat es krim ini siapa? Tukang es krim yang jual di sana di supermarket. Terus kemudian bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya dari susu sapi, itu ada peternaknya. Kemudian yang menciptakan sapi siapa? Kadang-kadang anak gak bisa jawab. Kalau anak bisa jawab, alhamdulillah Allah. Kalau gak bisa jawab, kita katakan bahwa yang menciptakan sapi itu Allah. Terus kemudian akhirnya kesimpulannya bahwa yang memberi kita es krim yang kita makan enak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan, adik tahu tidak bahwa Allah itu punya surga? Surga di sana itu, seandainya adik masuk di sana, itu mau minta es krim rasa apapun akan Allah beri. Maka insya Allah akan yakin di situ kalau dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menganggap kagum terhadap ibunya atau orang tuanya karena keteladanan tadi, itu akan mereka tangkap langsung bahwa ternyata surga itu ada. Kemudian kita katakan yang masuk surga itu orang-orang yang baik. Kalau adik itu baik, sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, insya Allah akan masuk surga. Itu langsung melekat pada diri anak ini. Nah, itu akhirnya muncullah imaji positif terhadap surga. Dan akhirnya ini akan menguatkan keimanan pada diri anak. Mereka akan beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman tentang hari akhir yang disana ada surga. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikat, beriman kepada takdir Allah. Yang akhirnya 6 rukun iman itu melekat pada hati anak, walaupun anak mungkin tidak menghafal rukun iman ini. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua, apabila fitrah keimanan atau karakter keimanan ini tumbuh, apakah kemudian otomatis pada fitrah-fitrah berikutnya akan berjalan dengan sendiri? Tidak otomatis, baru kecondongan. Sebagaimana makna fitrah, sebagaimana di tafsirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa fitrah itu adalah kecondongan kepada tauhid, kecondongan kepada Islam, kecondongan kepada kebaikan. Jadi kalau fitrah keimanan ini tumbuh, maka pada fase tamyiz usia 7 tahun, yaitu masa emas fitrah atau karakter belajar, maka kecondongan anak terhadap belajar itu akan tumbuh. Nah, ini tugas orang tua. Kecondongan itu kita arahkan sehingga benar-benar fitrah atau karakter belajarnya tumbuh. Yaitu butuh pembersamaan, butuh pembimbingan, pengarahan, ya, butuh pendampingan, perlindungan dan sebagainya. Jadi otomatisnya hanya bersifat kecondongan, tapi nanti menjadi pembelajar atau fitrah imannya tumbuh masih tergantung juga kepada pendidiknya. Demikian juga nanti setelah karakter atau fitrah belajarnya tumbuh, pada fase berikutnya yaitu penumbuhan karakter bakat, bukan berarti terus dengan otomatis dengan sendirinya, masih bentuknya kecondongan lagi. Nah, kalau semuanya serba otomatis, maka peran pendidik tidak ada. Nah, maka pembiaran itu tidak dibenarkan dalam pendidikan, karena tugas kita adalah menumbuhkan fitrah-fitrah anak itu dengan pendampingan, dengan pembimbingan, dengan pengarahan, bukan pembiaran. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Bapak Imam Nawawi di live chat YouTube tadi yang bertanya. Baik, kita lanjutkan masih dari live chat YouTube. Selanjutnya ada pertanyaan yang datangnya dari channel Semoga bermanfaat. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Seorang anak meneladani orang tuanya atau gurunya itu hal yang sangat positif Ustaz. Tetapi jika anak meneladani teman bermainnya sementara akhlak temannya tersebut kurang baik, bagaimanakah sifat apa? Bagaimanakah sikap kita Ustaz? Silakan Ustaz. Seorang anak meneladani seorang guru, kemudian ternyata ada pengaruh lain dari teman-temannya yang tidak baik. Ini tergantung faktor kekuatan. Ya, kuat mana pengaruh dari teman dan dibandingkan dengan pengaruh dari guru. Maka peran kita sebagai seorang pendidik, dalam hal ini orang tua atau guru atau ustadz, maka hendaklah kita menjadi teladan. Setelah menjadi teladan, kita tidak tinggal diam saja, yaitu melakukan pendampingan, penguatan. Penguatannya dengan apa? Yaitu banyak memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak, berdialog dengan anak, menggunakan bahasa-bahasa cinta, baik itu berupa sentuhan, baik itu berupa pujian, sehingga kekaguman anak terhadap guru tersebut melebihi kagumnya terhadap teman-temannya. Sehingga apabila ada pengaruh yang tidak baik dari temannya, maka anak cenderung kembali kepada orang yang paling dia percaya, yaitu orang yang dikagumi, yaitu kembali ke gurunya. Akhirnya anak itu lapor bahwa ternyata tadi ada begini, begini, begini yang tidak benar. Maka seketika itu juga sang guru bisa memperbaiki dan membenarkan, dan anak akan lebih percaya gurunya daripada temannya. Jadi intinya keteladanan itu butuh booster atau penguatan. Ya, bukan hanya sekedar kita diam, walaupun kita soleh. Ya, kita sudah memberikan keteladanan yang baik, perilaku akhlak yang mulia kepada anak kita, tapi kita tidak melakukan pembersamaan. Kita cuek dengan anak kita, biarlah mereka melihat kita sendiri. Itu berarti keteladannya tidak ada penguatan. Nah, penguatannya yaitu dengan apa? Membersamai mereka. Kita memuji mereka, kita menyentuh mereka, mungkin kita mencium mereka, kening mereka. Kita ngajak mereka bermain, berdialog, bercanda, berkisah kepada mereka. Akhirnya dengan penguatan itu, kekaguman pada anak-anak terhadap guru itu akan melejit, dan itu merupakan benteng bagi anak tersebut untuk tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat, seperti nama channel yang bertanya tadi. Semoga bermanfaat, terima kasih. Dan kita lanjutkan pertanyaan masih dari live chat YouTube. Datangnya dari Ibu atau Mbak Lalu Maulvi. Beliau bertanya, Ustadz, anak saya usia 7 tahun, saya perintahkan sholat, namun dia sibuk dengan mainannya. Apakah cukup hanya mengingatkan saja Ustadz? Langsung terus kita tinggal saja untuk pergi sholat, ataukah kita dengan sedikit memaksa dengan iming-iming memberi hadiah, atau sebaliknya dengan ancaman Ustaz? Bagaimanakah sebaiknya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Dari Ibu atau Umu Lalu Mauludi. Ya. Dia memiliki anak usia 7 tahun. Ya, atau mungkin siapa ya anak usia 7 tahun harusnya itu, kalau imaji positif terhadap sholat itu sudah tumbuh, dia 7 tahun diperintah sholat, senang-senang saja, karena dia diperintahkan melakukan sesuatu yang dia sukai. Tapi kenyataannya dia lebih mementingkan mainannya, berarti imaji positif terhadap mainan lebih tinggi dibanding imaji positif terhadap sholat. Maka apa yang harus kita tumbuhkan dulu pada diri anak ini, yaitu usia 7 tahun Nabi sudah bersabda, muru auladakum bisholah wa abna'u sab'isinin, perintahkan anakmu sholat ketika mereka umur 7 tahun. Tetap kita perintah sholat. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam mukhadarahnya mengatakan, apabila anak 7 tahun kemudian orang tua tidak memerintah sholat, maka orang tua tersebut berdosa. Namun apabila anak usia 7 tahun ini tidak mau melakukan sholat, ya, maka anak tersebut tidak berdosa, karena dia belum balik. Ya, rufi al-qolamu an-thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang, Salah satunya yaitu kepada anak sehingga dia balik. Sehingga anak itu sebelum balik itu catatan amalnya tidak ada. Penanya perintah catatan amal masih diangkat. Maka apabila anak 7 tahun ini diperintah sholat dan dia tidak mau melakukan, maka anak tersebut tidak berdosa. Tapi kalau orang tuanya tidak memerintah atau tidak menyuruh atau tidak mengajak, itu orang tuanya berdosa. Terus apa sikapnya, sikap kita jika anak tersebut tidak mau sholat? Maka kembali kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buat ribuhum alaiha wa ma'abana asrin, pukullah mereka ketika mereka itu umur 10 tahun. Nah, padahal anak ini masih 7 tahun. Maka kalau anak ini belum mau sholat, kita tidak bisa menghukum mereka sampai mereka umur 10 tahun. Ya, dengan anjuran-anjuran semampu kita, mastato'tum, ya semampu kita, ini semampu kita untuk memerintah mereka, dan jangan busan-busan untuk selalu memerintah, memerintah dan memerintah. Nah, di samping itu, karena kita mengetahui bahwa imaji positif anak terhadap sholat itu masih kurang, maka butuh penguatan sehingga anak merasakan bahwa sholat itu asik. Bagaimana itu tugas kita. Kita ulang lagi pendidikannya. Selama ini anak menganggap bahwa mainan lebih asik dari sholat, berarti imaji terhadap sholat kalah. Maka kita kuatkan di situ imaji positif. Padahal imaji positif itu tumbuh karena apa? Kesenangan. Jadi bukan dengan paksaan, bukan dengan hukuman, apalagi dengan ancaman. Itu seseorang akan berimaji positif adalah dengan sesuatu yang menyenangkan, yaitu keteladanan. Maka kita buat keteladanan, ya, kita tunjukkan keteladanan kepada anak-anak kita. Sudahkah orang tuanya itu melakukan sholat dengan benar? Sudahkah ayah apabila ada azan pergi ke masjid untuk sholat? Sudahkah ibu melakukan sholat tepat pada waktunya? Kalau itu sudah dilakukan, maka selanjutnya kita baru menguatkan kepada anak. Tapi kalau itu belum dilakukan, perbaiki diri terlebih dahulu. Karena mereka itu masih pada taraf-taraf peniru ulung. Mereka meniru. Tanpa kita mengajari mereka, mereka akan melihat kita. Mereka punya mata, punya telinga, dan punya rasa. Dan dengan mata, telinga, dan rasa itulah mereka akan belajar dan akan meniru. Ini. Jadi itu caranya, ya sebagaimana ditanyakan Ibu Mauludi, ya. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana kalau imaji positif, positifnya kita tumbuhkan dengan ini, Ustaz? Tidak masalah. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang belum masuk Islam, itu berarti imaji positif terhadap Allah masih kurang bagus. Bahkan imaji positif terhadap agama Islam masih kurang bagus. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi diberi kambing satu lembah. Akhirnya orang itu senang, kemudian pulang ke kampungnya, ke kaumnya, dan dia berteriak kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut miskin." Muncul imaji positif. Dan akhirnya orang itu masuk ke dalam Islam dan berserta kaumnya sekampung atau semua kaumnya masuk ke dalam Islam. Ini. Jadi boleh memberikan iming-iming kepada anak yang belum tumbuh imaji positifnya, tidak masalah. Tetapi kepada orang yang sudah tumbuh imaji positif, sudah kuat, iming-iming itu justru akan mengganggu keikhlasan dia. Ini. Nabi SAW tidak memberikan iming-iming kepada Mu'ad bin Jabal yang sudah kuat keimanannya, kepada Ka'ab bin Malik yang sudah kuat keimanannya, kepada Abdurrahman bin Auf, iming-imingnya adalah surga. Tapi kepada orang yang masih lemah, yang belum tumbuh imaji positifnya, bisa diberi iming-iming harta. Demikian juga ketika terjadi pembagian honimah pada perang Hunain. Pada perang Hunain itu honimahnya paling banyak. Ya, kemudian orang-orang yang masih lemah imannya, yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, dan mereka ikut perang Hunain, itu diberi harta atau bagian honimah lebih banyak dibandingkan kaum Ansor atau sahabat-sahabat yang sudah kuat keimanannya. Jadi ini iming-iming yang diberikan kepada mereka. Bahkan Nabi bersabda ketika kaum Ansor itu pada protes, "Apakah kalian tidak rela jika aku memberikan harta kepada mereka agar mereka tertarik terhadap Islam?" Nah, jadi intinya iming-iming itu boleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, tapi kepada orang-orang yang masih lemah imannya dalam hal ini kepada anak tadi yang imaji positif terhadap sholatnya masih lemah itu dibolehkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Ibu Lalu Maulvi tadi yang bertanya live chat YouTube. Baik, selanjutnya pertanyaan kita bacakan datangnya dari Ibu Rahma Hakim. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Anak saya usia 6,5 tahun Ustaz, atau 6,5 tahun, laki-laki. Dia suka berbicara sendiri tetapi tidak nyambung bicaranya. Apakah seumuran tersebut masih normal kalau berbicara sendiri? Satu kelainan Ustaz, silakan Ustaz. Ibu Rahma Hakim, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dalam mendidik anak-anak. Anak usia 6,5 tahun kadang-kadang ngomong sendiri. Nah, apakah itu masih kondisi normal untuk anak usia ini? Perlu kita perhatikan kalau kita kembali kepada potensi unik anak, dalam hal ini adalah ilmu bakat. Anak usia ini yang suka ngomong sendiri itu cenderung dia memiliki bakat di bidang imajinatif. Karena imajinasinya tinggi sekali, dia kadang-kadang ngomong sendiri untuk mengungkapkan apa yang ada di imajinasinya. Nah, kadang-kadang ditangkap oleh orang-orang yang di sekitarnya seperti dia ngelantur. Bahkan ada yang khawatir jangan-jangan ini kesurupan. Nih. Maka perlu diperhatikan kalau ternyata setelah dia ngomong sendiri kemudian langsung sadar, ya, kemudian normal sebagaimana anak yang lain dan tidak ada indikasi atau gejala-gejala yang mengkhawatirkan, ya berarti nggak masalah. Kita berpikir positif saja bahwa itulah posisi dia yang cenderung imajinatif. Nih, kemungkinan yang kedua, gaya belajar dia adalah auditori. Gaya belajar auditori itu adalah anak yang suka belajar dengan mendengar, karena telinganya itu mudah sekali memahami sesuatu. Nah, gaya belajar auditori ini kebanyakan anak kalau membaca itu suka dikeraskan, atau kalau dia menginginkan sesuatu biar dia paham dengan apa yang dia maksud, akhirnya dia ngomong agar telinganya mendengar. Ini, jadi ini dua kemungkinan anak yang ngomong sendiri. Jadi intinya kalau ternyata setelah itu anak itu biasa-biasa saja, tidak ada gejala-gejala lain yang aneh atau membahayakan, berarti wallahu ta'ala alam itu adalah kondisi normal pada diri anak. Ya, sering-sering diajak dialog. Tadi ngomong apa, coba Umi dengar. Ternyata Masya Allah itu cita-cita yang bagus sekali, mudah-mudahan tercapai, kita dukung. Akhirnya anak merasa bahwa dirinya itu diakui. Nah, dengan pengakuan itu akan anak merasa percaya diri nanti. Akan merasa percaya diri, akan muncul tumbuh atau tumbuh imaji positifnya ini, karena muncul kepercayaan diri tersebut. Ya, demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya Ibu Rahma Hakim tadi yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang terakhir di malam hari ini, datangnya dari Ibu Preti Rima. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah kita sebagai orang tua membatasi anak kita saat berteman? Misal anak kita tidak bolehkan bermain dengan anak yang lain yang nakal atau berbicara kotor dan buruk serta berbohong, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Teman Ustaz, anak tersebut usianya 7 tahun, Ustaz. 7 tahun ya. Ya, 7 tahun. Apakah kita perlu membatasi bergaulnya anak? Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Jadi pengaruh teman itu sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan hadis itu, fal yang dur ahadukum mayu khalil, maka perhatikanlah kalian siapakah yang menjadi teman dekatnya. Maka sering sekali kita ingin menilai seseorang itu dengan bertanya siapa teman dekatnya. Maka penting sekali kan teman yang baik bagi anak-anak kita ini. Namun hal ini ternyata tidak semudah membalik telapak tangan, karena namanya lingkungan, tidak semua anak itu baik dan pasti anak akan menemui teman yang tidak baik. Kalau kita terlalu khawatir sekali, akhirnya terlalu protektif kita, bisa-bisa malah anak itu dilarang bergaul sama sekali karena kekhawatiran, karena menganggap yang di luar pasti banyak yang jelek. dan ini tidak dibenarkan. Tapi kalau kita kemudian lepas begitu saja, ya lepas bebas tanpa adanya kendali, terserah anak mau bergaul kepada siapa, itu juga tidak dibenarkan. Maka yang benar adalah kita berusaha memilih teman-teman yang baik, kemudian kita mempersilakan anak-anak kita. Namun untuk mengatasi ketika anak kita bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, yaitu dengan tadi munculkan adanya kedekatan. Kedekatan itu dengan apa? Imaji positif terhadap orang tua, sehingga anak berpersepsi bahwa ayah atau ibuku sayang kepada aku. Akhirnya menjadikan kagum, sebagaimana yang ada disebutkan tentang keteladanan. Akhirnya anak kagum kepada orang tuanya, ya, saking kuatnya kagumnya itu sehingga pengaruh-pengaruh yang dari luar enggak mempan. Ini yang disebut dengan metode imunisasi. Jadi kita tidak selalu memproteksi anak, ya, tapi kita mengimun mereka. Sehingga ketika kita sudah memilihkan teman-teman yang baik, tapi tiba-tiba, ya, qadarullah anak itu menemukan teman yang tidak baik, maka ini mulai kuat-kuatan. Kuat mana? Pengaruh teman yang tidak baik dengan keteladanan yang ada pada orang tuanya. Tapi kalau keteladanan orang tua lebih kuat dan anak lebih kagum kepada orang tua sehingga menjadikan orang tua yang paling dia percaya, maka begitu dia menemukan sesuatu yang tidak baik di luar itu akan kembali kepada orang yang dipercaya, yaitu orang tuanya. Maka dia akan bercerita dan itu kita bisa netralisir di situ. Nah, hingga kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa yang ditemui tadi adalah itu tidak benar, dan anak akan langsung percaya karena bangga terhadap orang tuanya, dan menjadi orang tuanya menjadi yang paling orang yang paling dia percaya. Ini caranya seperti itu. Jadi sering sekali memang ada orang tua yang berlebihan, terlalu protektif, ya, dan terlalu abai, melepas begitu saja. Itu tidak benar, ya. Jadi yang benar adalah ambil jalan tengah, pilihkan teman yang baik, ya, untuk mereka bergaul, kemudian kita imun mereka dengan apa? Dengan keteladanan, sehingga pengaruh kita lebih kuat dibanding pengaruh dari luar yang tidak baik. Demikian, wallahualam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan dari Ibu Preti, Ustaz, silakan. Kesimpulan tentang pendidikan usia 0 sampai 7 tahun ini, apa yang harus dilakukan orang tua adalah yang pertama, yang paling penting adalah bahagiakan anak. Sebab imaji positif itu muncul apabila anak merasa bahagia. Walaupun mereka salah, jangan sampai kita buat mereka bersedih apabila kita menegurnya, tetap mereka kita bahagiakan, biar muncul persepsi negatif. Sebab nanti kerasnya pada anak, tegasnya kepada anak, ada fasenya sendiri, bukan fase-fase sekarang. Kemudian menumbuhkan imaji positif yang paling jitu adalah dengan keteladanan. Ini itu yang paling jitu, karena keteladanan ini metode paling hebat, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bisa kita katakan, sebelum kita mendidik anak kita, sebelum anak kita lahir, kita harus siapkan diri bahwa kita harus soleh terlebih dahulu sebelum kita ingin anak-anak kita soleh. Inilah keteladanan. Maka jangan heran apabila kita tidak memperhatikan tentang akhlak kita, kemudian ada kedurhakaan atau munculnya perilaku-perilaku yang tidak baik atau menyimpang pada anak kita. Jangan salahkan anak kita terlebih dahulu. Bisa jadi teladan yang kita berikan kepada anak kita itu tidak benar. Ini, jadi itu orang tua, para pendidik, ya, usia-usia ini, jagalah hati mereka. Ya, mereka hatinya rentan sekali, mudah sekali terluka. Jangan sampai karena perilaku kita yang tidak hati-hati kepada mereka itu melukai fitrahnya sehingga memunculkan imaji negatif, dan itu sulit sekali untuk menghilangkan. Walaupun bisa, ya, sulit sekali menghilangkan. Maka jagalah mereka, itu pondasi bagi mereka untuk menumbuhkan karakter-karakter bagi mereka. Ini adalah masa paling emas bagi mereka. Maka saat ini hendaklah orang tua serius dan serius, sehingga 7 tahun 24 jam bersama ananda, yang insya Allah Ta'ala akan tumbuh keimanan mereka, yang antara lain disebabkan karena adanya imaji positif tersebut. Demikian yang benar adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, kemudian para pendengar tidak paham terhadap apa yang saya jelaskan, itu adalah kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa-apa yang salah pada diri saya itu adalah juga dari setan. Ya, karena setan ingin sekali manusia itu untuk tidak berilmu, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam mendidik anak-anak kita dari godaan-godaan setan. Walaupun tampak manis, tampak indah, tapi kadangkala itu, kalau itu dari setan, itu akan menjerumuskan kita. Kita perlu selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.